memberi makna pada hidup yang terlihat sia-sia. Pemuda, apa yang sedang kau bicarakan? Filsuf, kurasa diskusi ini sudah sampai di tepi air. Apakah engkau meminum air itu atau tidak, itu terserah padamu. Pemuda, mungkin teori psikologi Adler dan filosofimu sebenarnya mengubah diriku. Mungkin aku mencoba melepaskan tekadku untuk tidak berubah dan memilih cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Tapi tunggu, ada satu hal terakhir yang ingin kutanyakan. Filsuf, apa itu? Pemuda, ketika hidup diartikan sebagai rangkaian berbagai momen yang ada hanya di sini pada saat ini, apa makna yang mungkin dimilikinya? Untuk apa aku dilahirkan? Dan untuk apa aku menanggung hidup yang sulit ini sampai helaan napas terakhir? Poin semua ini sama sekali berada di luar pemahamanku. Filsuf, apa arti kehidupan? Untuk apa manusia hidup? Ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Adler, inilah jawabannya. Kehidupan ini pada umumnya tidak berarti. Pemuda, hidup ini tidak berarti? Filsuf, dunia tempat kita tinggal terus-menerus dikepung oleh segala macam peristiwa mengerikan, dan kita hadir bersama kehancuran dalam peperangan dan bencana alam dari seluruh sisi. Ketika dihadapkan pada fakta tentang anak-anak yang sekarat dalam kekacauan perang, tidak mungkin ada manusia yang bisa terus bicara tentang arti kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada artinya memakai generalisasi untuk bicara tentang kehidupan. Tapi dihadapkan pada tragedi-tragedi yang berada di luar nalar ini tanpa mengambil tindakan apapun sama saja dengan mengiyakannya. Terlepas dari keadaan, kita harus mengambil sebentuk tindakan. Kita harus berdiri melawan kecenderungan diri, kan? Pemuda, ya. Filsuf, sekarang, andai kata seseorang mengalami bencana alam besar, dan dia meresponsnya dengan memandang pada masa lalu secara etiologis dan berkata, apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Seberapa berartinya hal tersebut? Pengalaman penuh penderitaan seharusnya menjadi peluang untuk melihat ke depan dan berpikir, apa yang bisa kulakukan mulai saat ini? Pemuda, aku setuju sepenuhnya. Filsuf dan Adler, yang menyatakan bahwa hidup ini pada umumnya tidak berarti, lalu melanjutkan, apapun arti kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu sendiri. Pemuda, ditetapkan sendiri, apa artinya? Filsuf, semasa perang, kakekku dibom, dan wajahnya terkena luka bakar parah. Dilihat dari segala segi, itu adalah peristiwa yang mengerikan dan tidak manusiawi. Jelas ada kemungkinan baginya untuk memilih gaya hidup dengan perspektif, dunia ini tempat yang mengerikan, atau orang-orang adalah musuhku. Akan tetapi, ketika kakekku naik kereta untuk berobat ke rumah sakit, selalu ada penumpang lain yang memberikan tempat duduk untuk dia. Ini sesuatu yang kudengar dari ibuku, jadi aku tidak tahu apa yang sebenarnya kakekku rasakan. Tapi inilah yang aku yakini. Kakekku memilih gaya hidup dengan perspektif orang-orang adalah kawan seperjuanganku dan dunia ini indah. Itulah yang persisnya ditunjukkan Adler ketika berkata bahwa apapun arti yang dimiliki kehidupan harus ditetapkan oleh individu itu sendiri. Jadi, hidup pada umumnya tidak memiliki makna apapun. Tapi engkau bisa menetapkan makna pada kehidupan tersebut. Dan hanya kaulah yang bisa menetapkan makna bagi hidupmu sendiri. Pemuda, kalau begitu, tolong beritahu aku. Bagaimana aku bisa menetapkan makna yang seharusnya pada suatu kehidupan yang tidak berarti? Aku belum memiliki keyakinan untuk itu. Filsuf, kau tersesat dalam kehidupanmu. Mengapa begitu? Kau tersesat karena kau sedang mencoba memilih kebebasan, yang berarti jalan di mana engkau tidak takut untuk dibenci orang lain dan engkau tidak sedang menjalani hidup orang lain, jalan yang adalah milikmu sendiri. Pemuda, itu benar. Aku ingin memilih kebahagiaan dan kebebasan. Filsuf, dikala seseorang berusaha memilih kebebasan, wajar bila dia bisa kehilangan arah. Di titik ini, teori psikologi Adler mengemukakan bintang penuntun sebagai kompas besar yang mengarah pada hidup bebas. Pemuda, bintang penuntun? Filsuf, sama seperti pengembara yang mengandalkan bintang utara, kita membutuhkan bintang penuntun dalam hidup. Itu adalah cara berpikir teori psikologi Adler. Satu idealisme luas yang mengatakan selama kita tidak kehilangan kompas hidup kita dan terus melangkah menuju arah tersebut, akan ada kebahagiaan. Pemuda, di mana bintang itu berada? Filsuf, itu adalah kontribusi bagi orang lain. Pemuda, kontribusi bagi orang lain? Filsuf, tak peduli apa momen yang sedang dijalani atau apakah ada orang yang membencimu. Selama kau tidak kehilangan pandangan pada bintang penuntun yang berupa kontribusiku bagi orang lain, kau tidak akan kehilangan arah, dan kau dapat melakukan apapun yang kau sukai. Entah engkau dibenci atau tidak, kau tidak memikirkannya dan hidup dengan bebas. Pemuda, kalau aku memiliki bintang kontribusi bagi orang lain yang menjulang tinggi di angkasa, di atas kepalaku, aku akan selalu menemukan kebahagiaan dan kawan seperjuangan di sisiku. Filsuf, kalau begitu, dengan segenap hati tarikanlah momen-momen yang ada di sini pada saat ini, dan hiduplah dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat masa lalu, dan jangan melihat masa depan. Seseorang menjalani setiap momen yang utuh bagaikan sebuah tarian. Tidak perlu bersaing dengan siapapun, dan tidak memerlukan tujuan apapun. Selama engkau menarikannya, engkau akan sampai di suatu tempat. Pemuda, suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Filsuf, itulah sifat dasar dari kehidupan energeia. Kalau aku melihat ke belakang pada hidupku sendiri sampai dengan saat ini, tak peduli bagaimanapun aku mencobanya, aku tidak akan pernah sampai pada penjelasan yang memuaskan tentang mengapa aku ada di sini saat ini. Meski, suatu saat dulu, studi filosofi Yunani menjadi fokus utamaku, aku tak butuh waktu lama untuk terjun ke dalam teori psikologi Adler, dan disinilah aku sekarang melakukan percakapan mendalam denganmu, temanku yang tidak tergantikan. Ini adalah hasil dari tarian rangkaian momen, dan inilah satu-satunya cara untuk bisa menjelaskannya. Ketika engkau sungguh-sungguh menari di sini pada saat ini hingga akhir, saat itulah makna kehidupanmu akan menjadi jelas bagimu. Pemuda, betulkah? Aku percaya padamu. Filsuf, ya, percayalah. Lewat tahun-tahun yang kuhabiskan bersama pemikiran Adler, ada satu yang kuperhatikan. Pemuda, dan itu adalah filsuf. Seseorang memiliki kekuatan besar, atau, lebih tepatnya, tak terukur. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, dengan kata lain, kalau aku berubah, dunia akan berubah. Ini berarti dunia hanya dapat diubah oleh aku dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya untukku. Dunia yang hadir di hadapanku semenjak aku mempelajari teori psikologi Adler bukanlah dunia yang dulu kukenal. Pemuda, kalau aku berubah, dunia ini akan berubah. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah dunia ini untukku. Filsuf, ini mirip dengan syok yang dialami seseorang, yang setelah bertahun-tahun menderita rabun jauh lalu mengenakan kacamata untuk pertama kalinya. Bentuk-bentuk di dunia ini yang tadinya kabur jadi terlihat jelas, bahkan warna-warnanya lebih hidup. Lebih jauh lagi, bukan hanya sebagian bidang visual seseorang yang menjadi jelas, namun seluruh dunia yang terlihat mata. Aku hanya bisa membayangkan betapa bahagia dirimu kalau bisa memiliki pengalaman serupa. Pemuda, kalau saja aku tahu sejak dulu, andai aku sudah mengetahuinya 10 tahun, atau bahkan 5 tahun sebelumnya. Kalau saja mengetahui hal ini 5 tahun lalu, sebelum aku mendapatkan pekerjaan. Filsuf, tidak, bukan begitu. Kau berkata kau berharap sudah mengetahuinya 10 tahun lalu. Karena pemikiran Adler beresonansi dengan dirimu, sekaranglah kau memikirkannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan kau rasakan tentangnya 10 tahun silam. Diskusi ini adalah sesuatu yang perlu kau dengar saat ini. Pemuda, ya, aku jelas memerlukannya. Filsuf, sekali lagi, aku akan memberitahumu kata-kata Adler, harus ada yang mulai. Orang lain mungkin tidak bersikap kooperatif, tapi itu tidak ada kaitannya dengan engkau. Nasihatku adalah ini, kau harus mulai, tanpa memandang apakah orang lain kooperatif atau tidak. Pemuda, aku belum tahu apakah aku yang sudah berubah, atau dunia yang bisa kulihat dari sudut pandang tersebut yang telah berubah. Tapi ada satu hal yang bisa kukatakan dengan yakin, di sini dan saat ini sedang bersinar cemerlang. Ya, begitu terang sampai aku nyaris tidak bisa melihat apapun esok. Filsuf, aku percaya kau telah meminum airnya. Jadi, anak muda yang berjalan di depan, perlukah kita berjalan bersama? Pemuda, aku percaya padamu juga. Ya, mari kita berjalan bersama. Dan terima kasih atas semua waktu yang kau berikan. Filsuf, terima kasih kembali. Pemuda, kuharap kau tidak keberatan kalau sekali waktu aku mengunjungimu lagi di sini. Ya, sebagai seorang kawan yang tak tergantikan. Dan aku tidak akan bicara lagi tentang membongkar abis argumenmu. Filsuf, akhirnya, kau menunjukkan padaku senyum seorang anak muda. Nah, malam sudah cukup larut. Mari kita lewati malam-malam kita masing-masing dan menyapa pagi yang baru. Pemuda itu perlahan mengikat tali sepatu dan meninggalkan rumah sang filsuf. Saat dia membuka pintu, pemandangan bersalju terhampar di hadapannya. Bulan purnama, yang melayang sayup di angkasa, menerangi kilauan putih di kakinya. Sungguh udara yang bersih, cahayanya terang. Aku akan menapak di atas salju yang baru turun, dan mengambil langkah pertamaku. Sang pemuda menghela napas dalam, menggosok bakal janggut samar di wajahnya, dan bergumam pasti, dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Kata penutup. Dalam hidup, ada suatu perjumpaan ketika buku yang kebetulan dipungut seseorang pada suatu hari pada akhirnya mengubah sepenuhnya pandangan batin orang itu keesokan harinya. Saat itu adalah musim dingin 1999, dan aku masih merupakan seorang pemuda di usia 20-an tahun ketika beroleh keberuntungan besar saat menemukan buku tersebut di sebuah toko buku di Ikebukuro. Itu adalah karya Ichiro Kishimi, Adora Shinrigaku Nyumon, pengantar teori psikologi Adler. Inilah suatu bentuk pemikiran yang mendalam dalam segala hal, namun tersampaikan dalam bahasa yang sederhana, yang sepertinya menjungkirbalikkan kearifan yang kita terima sampai ke akarnya. Suatu revolusi Kopernikus yang menyangkal eksistensi trauma dan mengubah pandangan etiologis menjadi pandangan teleologis. Karena selalu merasakan ada sesuatu yang kurang meyakinkan dalam percakapan para pengikut paham Freud dan Jung, aku menjadi sangat terpengaruh olehnya. Siapakah Alfred Adler ini? Mengapa aku tidak pernah tahu tentangnya? Aku membeli semua buku tentang Adler yang bisa kutemukan, dan larut sepenuhnya dalam buku-buku tersebut serta membacanya berulang kali. Tapi saat itu aku dikejutkan oleh satu fakta khusus. Yang membuatku tertarik bukanlah teori psikologi Adler semata, namun lebih pada teori Adler yang dimunculkan melalui kacamata seorang filsuf, Ichiro Kishimi. Studi Kishimi Adler itulah yang sebenarnya sedang kucari. Berpijak pada pemikiran Socrates dan Plato dan filsuf-filsuf Yunani kuno lainnya, teori psikologi Adler yang disampaikan Kishimi kepada kita menggambarkan Adler sebagai seorang pemikir dan filsuf yang karya-karyanya menjangkau jauh melampaui lingkup ilmu psikologi klinis. Misalnya, pernyataan, hanya dalam konteks sosial seseorang menjadi individu, jelas merupakan filosofi ala Hegel, dalam penekanannya terhadap interpretasi subjektif yang berada di atas kebenaran objektif. Dia menggemakan pandangan Nietzsche tentang dunia, dan limpahan ide yang mengingatkan kita akan fenomenologi Husserl dan Heidegger. Teori psikologi Adler, yang mengambil inspirasi dari wawasan-wawasan filosofis tersebut untuk memproklamasikan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, manusia bisa berubah dan menjadi bahagia sejak saat ini dan seterusnya. Dan masalahnya bukanlah kemampuan, tapi keberanian benar-benar mengubah pandangan anak muda yang agak bingung ini tentang dunia. Walau begitu, hampir tidak ada seorang pun di sekitarku yang pernah mendengar tentang teori psikologi Adler. Pada akhirnya, terpikir olehku bahwa suatu hari nanti aku ingin menulis buku bersama Kishimi, yang akan menjadi edisi definitif bagi teori psikologi Adler, studi Kishimi Adler. Lalu aku menghubungi berbagai editor dan menunggu kesempatan itu dengan tidak sabar. Pada bulan Maret tahun 2010 aku akhirnya berhasil bertemu dengan Kishimi, yang tinggal di Kyoto. Lebih dari 10 tahun sudah berlalu sejak pertama kali aku membaca pengantar teori psikologi Adler. Ketika Kishimi berkata kepadaku, pemikiran Socrates disampaikan oleh Plato. Aku ingin menjadi Plato bagi Adler, tanpa berpikir dua kali. Aku menjawab, kalau begitu, aku akan menjadi Plato untukmu, Pak Kishimi. Dan karena itulah buku ini disusun. Salah satu aspek dari gagasan Adler yang sederhana dan universal adalah bahwa ada masa-masa ketika dia tampaknya menyatakan sesuatu yang tidak perlu lagi dijelaskan. Sedangkan di waktu-waktu lain dia kemungkinan akan dipandang tengah mengadopsi teori-teori idealistik yang benar-benar tidak realistis. Karena itu, dalam buku ini, aku mengadopsi format dialog antara seorang filsuf dan seorang anak muda dengan harapan dapat berfokus pada kebimbangan yang mungkin terselip dalam hati pembaca. Sebagaimana diimplikasikan dalam narasi ini, bukan hal yang mudah untuk menjadikan gagasan-gagasan Adler sebagai milik seseorang dan mempraktikkannya. Ada beberapa poin yang membuat kita ingin memberontak, pernyataan yang sukar diterima, dan proposal yang mungkin sulit kita pahami. Tapi ide-ide Adler memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hidup seseorang, sama seperti yang dilakukannya untukku lebih dari satu dekade lalu. Jadi, ini hanyalah tentang memiliki keberanian untuk mengambil satu langkah maju. Sebagai penutup, aku ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Ichiro Kishimi, yang tidak pernah memperlakukanku sebagai murid meskipun aku jauh lebih muda darinya, tetapi menghadapiku dengan apa adanya sebagai seorang kawan, kepada editorku Yoshifumi Kakiuchi, untuk dukungannya yang teguh dan terus-menerus di setiap langkahku, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, kepada semua yang membaca buku ini. Terima kasih banyak. Fumitake Koga. Lebih dari setengah abad berlalu sejak meninggalnya Adler, dan waktu masih tetap tidak bisa mengejar kesegaran gagasan-gagasannya. Meskipun bila dibandingkan dengan Fred atau Jung, nama Adler tidak banyak dikenal di Jepang hari ini. Pengajaran Adler dikatakan sebagai tambang komunal, tempat siapapun dapat menggali sesuatu darinya. Dan meski namanya seringkali luput disebutkan, pengaruh ajaran-ajarannya sudah tersebar kemana-mana. Aku telah mempelajari filosofi sejak masa akhir remaja, dan ketika anakku dilahirkan, ketika aku menginjak usia awal 30 tahun, barulah aku berjumpa pertama kali dengan teori psikologi Adler. Teori eudaimonik, yang menyelidiki pertanyaan, apa itu kebahagiaan, adalah salah satu tema sentral dalam filosofi Barat. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungkan pertanyaan ini, sebelum menghadiri perkuliahan tempat aku pertama kali mendengar tentang teori psikologi Adler. Saat mendengar dosen yang berkata di podium, mereka yang menyimak pembicaraanku hari ini akan berubah dan berbahagia sejak saat ini untuk seterusnya, aku merasa tidak suka. Tapi di waktu yang sama, aku sadar bahwa aku tidak pernah memikirkan secara mendalam bagaimana aku sendiri bisa menemukan kebahagiaan, dan aku berpikir kalau menemukan kebahagiaan itu sendiri mungkin lebih mudah dari yang kubayangkan. Aku mulai tertarik pada teori psikologi Adler. Dengan cara inilah aku mulai mempelajari teori psikologi Adler berdampingan dengan filosofi. Namun, aku segera menyadari bahwa aku tidak bisa mempelajari keduanya secara terpisah, sebagai dua bidang yang berbeda. Gagasan teleologi, misalnya, bukannya menjadi sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam masa Adler, sudah hadir dalam filosofi Plato dan Aristoteles. Jelas bagiku bahwa teori psikologi Adler adalah pandangan yang memiliki kualitas pemikiran serupa dengan filsafat Yunani. Bahkan, aku memperhatikan bahwa dialog antara Socrates dan anak-anak muda di zaman itu, yang dicatat oleh Plato dalam tulisannya bagi generasi mendatang, bisa dikatakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konseling yang dipraktikkan masa kini. Meski banyak orang menganggap filosofi sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami, dialog-dialog Plato tidak mengandung bahasa khusus apapun. Aneh bila filosofi harus menjadi sesuatu yang didiskusikan menggunakan kata-kata yang hanya dipahami oleh ahlinya. Karena dalam makna aslinya, filosofi tidak mengacu pada kearifan itu sendiri. Namun, cinta akan hikmat, dan proses mempelajari apa yang tidak diketahui seseorang dan sampai pada kebijaksanaan itulah yang penting. Apakah pada akhirnya seseorang mendapatkan hikmat atau tidak bukanlah persoalannya. Seseorang yang membaca dialog Plato hari ini mungkin terkejut mendapati bahwa dialog yang berkaitan dengan keberanian, misalnya, berakhir tanpa sampai pada kesimpulan apapun. Anak-anak muda yang terlibat dalam dialog dengan Socrates tidak pernah menyetujui apa yang dia katakan sejak awal. Mereka membantah pernyataan-pernyataannya sepenuhnya. Buku ini melanjutkan tradisi filosofi semenjak era Socrates, dan itulah sebabnya buku ini mengikuti format dialog antara seorang filsuf dan seorang anak muda. Setelah belajar tentang teori psikologi Adler, yang merupakan bentuk filosofi lain, aku menjadi tidak puas dengan cara hidup para peneliti yang hanya membaca dan menafsirkan tulisan-tulisan pendahulunya. Aku ingin terlibat dalam berbagai dialog dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Socrates, dan akhirnya mulai mempraktikkan konseling di klinik-klinik mental dan tempat-tempat lainnya. Dengan melakukan itu, aku berjumpa dengan banyak anak muda. Semua anak muda ini ingin hidup dengan sungguh-sungguh, tapi banyak di antara mereka adalah orang yang sudah diberitahu oleh para sesepuh yang sudah banyak makan asam garam dan letih dengan dunia ini untuk menjadi lebih realistis, dan nyaris menyerah pada cita-cita mereka. Orang yang sudah melewati berbagai pengalaman sulit terjerat dalam berbagai hubungan interpersonal yang rumit justru karena pikiran mereka masih murni. Ingin hidup dengan tulus adalah hal yang penting, tapi itu saja tidak cukup. Adler memberitahu kita bahwa semua persoalan adalah persoalan hubungan interpersonal. Tapi jika seseorang tidak tahu cara membangun hubungan interpersonal yang baik, dia akhirnya mungkin berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Dan ketika tidak mampu berkomunikasi karena takut melukai orang lain meskipun ketika dia perlu menegaskan suatu hal, dia akhirnya mungkin akan mengabaikan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Walaupun orang-orang ini jelas bisa menjadi populer di antara mereka yang mengenalnya, dan mungkin tidak banyak yang tidak menyukai mereka, mereka akhirnya tidak akan mampu menjalani hidup mereka sendiri. Bagi anak muda seperti sang pemuda dalam buku ini, yang memiliki banyak masalah dan telah disadarkan oleh kenyataan yang keras, pandangan yang dikemukakan oleh filsuf tersebut bahwa dunia adalah tempat yang sederhana dan bahwa siapapun bisa berbahagia sejak saat ini dan seterusnya, bisa terlihat mengejutkan. Psikologiku adalah untuk semua orang, kata Adler, dan tanpa menggunakan bahasa khusus seperti yang Plato lakukan, dia menunjukkan kepada kita langkah-langkah yang spesifik untuk meningkatkan hubungan interpersonal kita. Jika cara berpikir Adler sulit diterima, ini karena cara berpikir tersebut merupakan kompilasi dari banyak antitesis terhadap pemikiran sosial yang biasa, dan karena untuk memahaminya seseorang harus mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Meskipun perkataannya tidak sulit, mungkin ada kesan sukar seperti saat membayangkan panas terik musim panas di tengah-tengah musim dingin. Tapi kuharap pembaca bisa menangkap kunci-kunci yang ada di sini untuk memecahkan persoalan dalam hubungan interpersonal mereka. Hari ketika Fumitek Koga, rekanku dan penulis buku ini, pertama kali mengunjungi ruang belajarku, dia berkata, "Aku akan menjadi Plato untukmu, Pak Kishimi." Hari ini, alasan kita bisa belajar tentang filosofi Sokrates, yang diketahui tidak meninggalkan karya tulis apapun, adalah Plato yang mencatat dialog-dialognya dalam bentuk tulisan. Tapi Plato tidak sekadar merekam apa yang Sokrates katakan. Berkat pemahaman Plato yang benar akan kata-katanya itulah ajaran Sokrates masih tersampaikan hingga hari ini. Berkat kekuatan pemahaman Koga yang luar biasa, yang bersikeras melakukan dialog berulang kali denganku selama jangka waktu beberapa tahun itulah, buku ini berhasil terbit hari ini. Koga dan aku sering mengunjungi guru kami dalam hari-hari kami di universitas, dan pemuda dalam buku ini bisa menjadi salah satu diri kami. Tapi lebih dari siapapun, pemuda ini adalah Anda, yang memungut buku ini. Aku tulus berharap bahwa meskipun kebimbangan yang Anda rasakan mungkin masih tertinggal, aku akan bisa menyokong tekad Anda dalam segala macam situasi hidup melalui dialog dengan sang filsuf ini. Ichiro Kishimi. Tamat.